Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala halla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Usulus Sittah, enam prinsip, enam pokok, enam landasan penting di dalam berpegang teguh dengan agama kita yang mulia ini. Baik, kita masuk pada prinsip yang keempat. Berkata Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Al-Aslur Rabi, prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha, penjelasan tentang ilmu dan ulama serta fikih dan fuqaha. Tayyib. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang yang menyerupai para ulama, menyerupai para fuqaha, namun mereka bukan bagian dari para ulama dan fuqaha tersebut. Wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asla fi awwal suratil baqarah min qawli ta'ala. Baik. Prinsip yang keempat ini adalah penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa itu ulama. Ini penting kita pahami dengan baik supaya tidak tertipu dengan mereka yang menyerupai para ulama, tetapi keadaan mereka justru menghancurkan ilmu, merusak ilmu, dan menyesatkan manusia. Maka ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syar'i, ilmu agama, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Jadi ulama adalah yang memahami Al-Quran was Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itu yang namanya ulama. Sehingga kalau ada yang mengaku-ngaku ulama atau dianggap ulama tetapi tidak memahami Al-Quran was Sunnah dengan baik, tidak memahaminya sesuai pemahaman salaf, maka itulah yang dimaksud dengan man tashabbaha bihim wa laysa minhum, menyerupai para ulama namun hakikatnya bukan para ulama. Iya. Jadi yang dimaksud dengan ulama itu siapa? Orang yang memahami Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, itulah ulama. Sehingga tingkatan keulamaan seseorang dengan yang lainnya itu berbeda-beda tergantung bagaimana dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Baik. Kemudian dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri-ciri para ulama, ciri-ciri para ulama agar kita bisa mengenal mereka dan tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku ulama. Di antaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kata Allah, hanyalah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya para ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Inilah ciri ulama. Apa ciri ulama? Takut kepada Allah. Ya. Bagaimana kita mengetahui ulama itu takut kepada Allah? Dari amalannya. Kita ketahui dari amalannya. Jika dia mentauhidkan Allah dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat, itulah ulama. Itulah ulama. Adapun yang melakukan kesyirikan, yang melakukan bid'ah, yang melakukan kemaksiatan, meskipun dianggap ulama, dianggap tokoh agama, dianggap cendekiawan muslim dan lain sebagainya, hakikatnya dia bukan ulama. Bisa jadi dia dukun atau ulama usu atau dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Hati-hati. Iya. Inilah cara mengenal para ulama. Lihat bagaimana ketakutan mereka kepada Allah. Bukti mereka takut kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun juga, dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli apakah nanti dapat pengikut atau tidak, tidak peduli apakah jamaah pengajiannya banyak membludak orang atau orang lari dari majelis mereka, tidak peduli. Itu namanya ulama, ya, bukan mengikuti apa yang diinginkan banyak orang, ya. Yang namanya ulama harus bisa melawak, kata mereka. Kalau ceramah harus bisa melawak atau harus menyampaikan hal-hal yang disenangi oleh masyarakat. Kalau sekiranya masyarakat tidak suka, jangan disampaikan. Ini bukan ulama namanya. Bahkan mereka adalah para penipu-penipu umat. Demikian pula yang mengajarkan kesyirikan, ya, dianggap kiai besar, dianggap tokoh agama, tetapi mengajarkan berdoa kepada selain Allah, ya, mengajarkan menyembelih kepada selain Allah. Maka ini penipu umat, bukan ulama. Baik. Jadi ulama itu dilihat dari ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Wa qad bayyana Allah taala hadzal asla fi awwal suratil Baqarah." Dan Allah telah menjelaskan prinsip ini pada awal surat Al-Baqarah, min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Israel, dhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat ke-40, ila qawlihi min qabli dhikri Ibrahim alaihi salam, sampai pada firman Allah sebelum penyebutan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bani Israel, dan seterusnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-122. Baik. Rangkaian ayat ini dimulai dari ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah sampai ke-122 adalah penyebutan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada bani Israel. Subhanallah. Dulu Bani Israel termasuk bangsa yang Allah berikan nikmat yang sangat banyak sekali. Namun nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka bukanlah nikmat duniawi. Padahal mereka itu luar biasa nikmat duniawi yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi yang Allah ingatkan di sini bukan sekedar nikmat duniawi, tetapi nikmat yang besar, yaitu pengutusan para rasul alaihi wassalatu wassalam, diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Artinya apa? Nikmat ilmu. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani israila atau kanat bani israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahun nabi. Bani Israel itu senantiasa dibimbing oleh para nabi. Ini luar biasa nikmat yang besar, ya. Kita masyaallah tidak ada nabi yang hidup bersama kita. Tapi Bani Israel dahulu selalu dibimbing oleh para nabi. Artinya pembimbing mereka langsung menerima wahyu dari Allah. Setiap meninggal seorang nabi, langsung disusul nabi yang lain. Subhanallah, nikmat besar Allah berikan kepada Bani Israel ketika itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mestinya mereka beriman kepada beliau. Tetapi mereka tidak mau beriman. Oleh karena itu, dalam rangkaian ayat-ayat ini, mulai surat Al-Baqarah ayat ke-40 sampai ke-122, itu khusus mengingatkan Bani Israel akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat ilmu. Tetapi mereka kemudian mengingkari nikmat tersebut. Bagaimana cara pengingkaran mereka? Mereka tidak mengamalkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka tidak syukuri, mereka tidak mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. sampai pada puncak kekufuran mereka, tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu pasti nabi yang diutus akhir zaman ini, inilah yang mereka baca dalam Taurat dan Injil. Inilah yang mereka baca dalam Taurat dan Injil. Bani Israel itu Yahudi dan Nasrani. Inilah yang mereka baca dalam Taurat dan Injil, sudah saatnya beriman kepada beliau, namun mereka mengingkari ilmu yang sudah mereka ketahui tersebut. Iya. Sampai-sampai kita baca dalam sejarah, orang-orang Yahudi sudah berkumpul di kota Madinah. Ya. Dari mana orang Yahudi ini? Kok tiba-tiba mereka sudah ada di kota Madinah? Karena mereka sudah baca dalam Taurat, kelak nabi akhir zaman akan berhijrah ke kota Madinah. Sudah tahu mereka. Mereka tahu tanda-tanda dan ciri-ciri nabi akhir zaman. Sampai-sampai kata Allah, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi jelas sekali bagi mereka, inilah nabi yang mereka tunggu-tunggu. Namun mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau masuk Islam. Maka maksudnya dalam ayat-ayat ini Allah peringatkan kepada kita, jangan sampai keadaan kita seperti Bani Israel. Allah anugerahkan ilmu kepada mereka. Dalam bentuk apa ilmu yang Allah berikan kepada mereka? Adanya orang-orang alim di tengah mereka. Dan bukan sembarang orang alim, tetapi para nabi dan rasul. Dan diturunkannya kitab-kitab kepada mereka, namun mereka mengingkari ilmu tersebut. Oleh karena itu, ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita mengikuti Bani Israel, mengecuhkan ilmu, tidak memuliakan ilmu, tidak menghormati para ulama. Oleh karena itu, Al-Quran was Sunnah, banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita kemuliaan ilmu dan ulama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan di antara orang-orang yang beriman itu Allah lebih tinggikan lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Ini di antara ayat dalam Al-Quran yang memuji para ulama. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para ulama. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam Al-Fath, ayat ini sungguh jelas sekali menunjukkan keutamaan ilmu. Sebab Allah tidak memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu tambahan, tidak harta, tidak jabatan, tidak kedudukan, tidak kekuasaan, kecuali ilmu. Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman. Baik. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu dan ulama, sehingga mesti ada dalam diri kita pengagungan, pemuliaan terhadap ilmu dan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, di antara perangai yang sangat tercelah adalah meremehkan, merendahkan para ulama dan para talabatul ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, dan tidak memuliakan yang tua di antara kami, dan tidak mengetahui haknya seorang alim di antara kami. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Syekh di sini, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah fi hadha min al-kalamil kathir al-bayyin al-wadih lil-ami al-balid. Dan menambah kejelasan masalah ini, adalah apa yang ditegaskan oleh sunnah di dalam pembicaraan yang banyak sekali jelas terang bagi orang awam yang paling bodoh sekalipun. Maksudnya di sini banyak sekali di dalam as-sunnah hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita kemuliaan ilmu. Di antaranya akan saya sebutkan satu hadis Bukhari dan Muslim yang sering kita dengarkan, namun hanya potongannya saja. Saya akan sebutkan secara lengkap hadis tersebut, dan hadis ini memiliki 3 bagian. Biasanya sering disampaikan bagian yang pertama, padahal bagian kedua dan ketiga sangat penting sekali, sama-sama menunjukkan kemuliaan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Wa la tazalu hadhihi al-ummah zahirina 'ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan Allah, dialah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi. Dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang tetap teguh di atas kebenaran. Allah menolong mereka sampai datang ketetapan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Mari kita perhatikan hadis ini. Hadis ini terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Perhatikan apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar tentang makna hadis ini. Beliau mengatakan, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid-din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrimal khair." Makna hadis ini adalah barang siapa yang tidak berusaha memahami agama, yaitu tidak mempelajari hal-hal yang mendasar dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, faqad hurrimal khair, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi enggak akan mungkin seseorang itu meraih kebaikan tanpa dia menuntut ilmu agama. Dan hadis ini juga menunjukkan kebaikan dalam diri seseorang adalah sejauh mana dia memahami agama. Ya, semakin dia memahami agama, semakin banyak kebaikan dalam dirinya. Demikian pula, semakin dia jahil dengan agama, semakin jelek keadaan dirinya. Ini bagian yang pertama, bahwasannya ilmu adalah kunci kebaikan. Bagian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dialah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi. Dikatakan para ulama, hadis ini maksudnya ilmu adalah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Betapapun seorang sudah berusaha, namun kalau Allah tidak memberikan kepadanya, maka tidak mungkin dia mendapatkan ilmu, apalagi yang tidak berusaha. Oleh karena itu, perlu selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Seorang yang berilmu, yang berusaha menuntut ilmu, yang berusaha memahami agama, senantiasa hatinya tawakal kepada Allah, berdoa kepadanya, berharap kepadanya agar dianugerahkan ilmu, dianugerahkan ilmu dan kemampuan untuk mengamalkannya. Maka bagian kedua ini mengingatkan kepada kita bahwasannya seorang penuntut ilmu harus membuang jauh-jauh sifat kesombongan. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya ilmu yang ada padanya adalah pemberian, adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, bukan karena kehebatan dia, ya, bukan semata-mata karena dia sudah berusaha, bukan, tetapi nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Oleh karenanya perlu senantiasa berdoa kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, orang yang sudah dijamin masuk surga, seorang nabi dan rasul turun wahyu kepadanya, masih senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Adapun bagian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang terus ditolong oleh Allah, terus dimenangkan oleh Allah. Dalam riwayat lain, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka siapapun yang mencela mereka, yang merendahkan mereka, yang memusuhi mereka, dan yang menyelisihi mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Apa maksudnya ketetapan Allah di sini? Maksudnya adalah angin segar yang berhembus menjelang hari kiamat dan akan mematikan seluruh kaum mukminin. Sampai datang masa itu, akhir zaman, mereka tetap istiqamah. Pertanyaannya, siapakah mereka itu? Tidak lain, mereka itulah yang disebut pada bagian pertama dan bagian yang kedua. Taib, difahami? Tiga bagian ini sangat berhubungan. Mereka yang senantiasa ditolong oleh Allah sampai akhir zaman tidak lain, mereka itulah yang disebut pada bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama disebutkan mereka senantiasa menuntut ilmu sehingga mereka memahami agama. Yang kedua, Allah berikan pemahaman kepada mereka. Yang ketiga, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu, memahaminya dengan baik dan mengamalkannya, mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang siapa mereka, beliau mengatakan, ahlul ilmi bil athar. Mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu dengan athar. Apa maksudnya athar? Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salaf, yaitu pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang disebut dengan ta'ifah mansurah, golongan yang senantiasa ditolong. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Siapa mereka? Ahlul ilmi bil athar, orang-orang yang berilmu dengan athar Al-Quran wa sunnah sesuai pemahaman salaf. Di dalam hadis ini ada, pada bagian yang ketiga, ada dua peringatan bagi kita. Peringatan yang pertama, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka dan menyelisihi mereka. Di sini ada peringatan yang sangat besar, bahwasannya orang yang berpegang teguh dengan ilmu dan mengamalkan ilmunya mesti mendapatkan cobaan. Ya, mesti mendapatkan cobaan. Mesti ada musuhnya. Tidak bisa tidak, mau tidak mau. Siapa yang berjalan di atas petunjuk, mengikuti jalan salaf, mesti ditentang, mesti dimusuhi. Sehingga maksudnya di sini, jangan cengeng, ya, jangan cemen, baru dimusuhi atau baru dicela, baru dicerca, kita kemudian mundur ke belakang, meninggalkan amalan-amalan sunnah. Yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa tantangan, cobaan, ujian yang beliau hadapi. Bukan hanya cercaan, bukan hanya makian, bukan hanya dituduh sebagai penyihir, sebagai orang gila, dan macam-macam. Tetapi beliau diusir dari kampung halamannya, dan beliau ditumpahkan darahnya, demikian pula para sahabat, dan beliau dan para sahabatnya diancam, ya, dengan hukuman atau dengan pembunuhan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi maksudnya di sini perlu kesabaran. Kemudian peringatan yang kedua, kita harus yakin sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membahayakan mereka. Enggak ada bahayanya sebetulnya, ya. Siapapun yang menyelisihi mereka, yang memusuhi mereka, tidak membahayakan mereka. Jadi enggak perlu khawatir. Tidak ada bahayanya. Bahaya terbesar adalah justru ketika kita berpaling. Ya. Ketika kita berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bahaya terbesar. Adapun celaan manusia, kebencian manusia kepada kita karena kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bahayanya sedikit pun. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya adalah kalau kita berpaling. Ya. Jadi sebetulnya bahaya yang paling kita khawatirkan bukan musuh dari luar. Bukan musuh dari luar. Musuh dari luar tidak akan berpengaruh apa-apa bagi kita. Bahaya terbesar adalah musuh dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita, kemudian ketidakistiqomahan kita, itulah musuh terbesar kita. Jadi kalau kita istiqamah di atas al-haq, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tidak ada satupun yang membahayakan kita. Allah senantiasa akan melindungi orang-orang yang istiqamah. Baik. Kemudian kata Syekh, "Tsumma sara hadza aqrab al-asya" وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. Kemudian keadaan berubah. Permasalahan ini menjadi perkara yang paling mengherankan, yang paling asing, paling aneh. Sampai-sampai ilmu dan fikih berubah menjadi bid'ah dan kesesatan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang beramal dengan ilmu, dengan fikih, ya, fikih di sini maksudnya pemahaman yang benar. Baik. Dianggap aliran sesat. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya. Terjadi di tengah-tengah kita. Ada seorang ahlus sunnah yang ittiba kepada sunnah dianggap bawa aliran baru. Ya. Aliran sesat. Namanya aliran Wahabi, ya. Dan berbagai macam sebutan lainnya. Baik. Sebaliknya kata Syekh, wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan yang terbaik di sisi mereka adalah syubhat, menyamarkan antara hak dan kebatilan. Wa sara al ilmu alladhi faradahu Allah taala ala al khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindikun aw majnun. Sehingga ilmu yang Allah wajibkan atas makhluknya dan Allah puji, tidaklah yang mengatakannya kecuali mereka tuduh sebagai zindiq, orang yang sesat, aw majnun, orang yang gila. Ini yang terjadi. Ya, ada dai yang mengajak kepada sunnah, mengajarkan ilmu, ilmu yang Allah puji dalam Al-Quran dan Sunnah, justru dituduh macam-macam. Ya, dituduh teroris lah, dituduh menyimpang dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di tengah masyarakat kita. وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ وَصَنَّفَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُ وَالنَّهْيِ عَنْهُ هُوَ الْفَقِهَ الْعَلِيمُ. Sebaliknya, orang yang mengingkari ilmu yang benar dan memusuhinya, bahkan menyusun tulisan di dalam mentahdir ilmu yang sahih dan melarang darinya, dianggap sebagai al-faqih al-alim, orang yang faqih, yakni yang mendalam pemahamannya, yang alim. Ini yang terjadi. Tokoh-tokoh kesesatan, para kiai yang mengajak kepada kesesatan, justru itulah yang dianggap orang-orang yang berilmu, para dukun, ya, yang bisa mempertontonkan kesaktiannya, itulah yang dianggap tokoh agama, dianggap sebagai seorang wali dan lain sebagainya. Maka prinsip ini sangat penting. Kita harus mengenal ilmu dan ulama agar tidak mudah tertipu, sehingga jangan sampai kejahilan dan orang-orang jahil dianggap sebagai ulama. Baik. Kita masuk pada prinsip yang berikutnya. Qala rahimahullah al-aslul khamis. Prinsip yang kelima, bayanullahi subhanah li awliya illahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min adda'illahi wal munafiqina wal fujjar. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapa itu wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah. Dan pembedaan antara para wali dengan orang-orang yang menyerupai mereka. Padahal orang-orang yang menyerupai tersebut berasal dari kalangan musuh-musuh Allah, yaitu kaum munafiqin wal fujjar, orang-orang jahat, orang-orang jelek. Baik. Inilah prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima ini menjelaskan kepada kita tentang siapa itu wali Allah. Apa yang dimaksud dengan wali Allah? Wali Allah adalah orang yang Allah cintai. Orang yang Allah cintai. Baik. Siapa mereka? Mesti kita kenal. Mesti kita ketahui. Dan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan siapa mereka. Tetapi saat ini orang-orang yang sebetulnya lebih pantas digolongkan sebagai musuh Allah, bukan kekasih Allah, namun dianggap sebagai wali Allah. Iya. Bahkan orang gila pun dibilang wali. Jangankan orang gila, sapi pun ya, dianggap kiai. Ya, sudah pernah dengar sapi jadi kiai? Hah? Sudah pernah belum? Hah? Mana orang Klaten? Orang Klaten tahu tuh. Taib. Di Solo ada Kiai Slamet. Taib. Orang gila dianggap wali. Taib. Orang yang kekufurannya jelas terang, ucapan-ucapan kufur, masih dianggap kiai, masih dianggap wali. Sampai dia mati, ya, dikubur di mana tuh? Di Jombang ya. Sampai dia mati dikubur di Jombang, orang-orang berdatangan di kuburannya untuk mencari berkah. Sehingga setiap hari kuburannya itu perlu ditambah tanahnya sama kerikil-kerikilnya. Kenapa? Karena diambil sama orang untuk dijadikan jimat. Na'udzubillah. Ini yang terjadi kalau umat begitu bodohnya sehingga tidak bisa membedakan mana wali Allah dan mana musuh Allah. Baik. Maka di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita tanda-tanda wali Allah. Baik, perhatikan ya, jangan dulu tidur. Baik, ini penting sekali ini. Kata Syekh, "Wa yakfi fi hadza ayatun fi Ali Imran." Dan cukuplah menjelaskan tentang ini satu ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar mencintai Allah, ittiba'lah kepadaku, maka Allah akan mencintai kalian. Dalam ayat ini Allah jelaskan salah satu sifat orang yang Allah cintai. Siapa mereka? Yaitu yang ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah cirinya wali, orang yang senantiasa ittiba' mengikuti sunnah. Berarti yang suka melakukan perbuatan bid'ah, mengada-ada di dalam agama, itu bukan wali, itu musuh Allah. Kok dianggap wali? Na'udzubillah. Ini yang terjadi. Ini ciri yang pertama. Yang namanya wali itu senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berbuat bid'ah. Sebab amalan bid'ah adalah amalan yang sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar." Hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ya, ini hadis jelas sekali. Tetapi orang-orang yang mengikuti bid'ah dan berpaling dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah ditipu oleh syaitan, sehingga amalan jeleknya mereka itu dianggap sebagai kebaikan, sehingga muncul istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ini termasuk tipuan syaitan. Seperti yang kita bahas kemarin, syaitan telah menipu, mempercantik, memperindah amalan jelek. Ini diantara tipuan syaitan yang sangat hebat. Amalan jelek dibuat jadi bagus dalam pandangan mata manusia, sehingga muncul istilah bid'ah hasanah. Iya, karena kata mereka dalam hadis itu, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Makna kullu katanya bukan semuanya, bukan setiap, tetapi sebagian. Ya, kata mereka sebagian bid'ah sesat, berarti sebagian bagus. Maka bagaimana kita jawab mereka? Kalau begitu, ayat hadis yang selanjutnya, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat di neraka, kullunya juga harus ditafsir sebagian. Berarti sebagian yang sesat di neraka, sebagian yang sesat di mana? Di surga kalau begitu. Berarti, dan itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Berarti makna kullu di situ semuanya, bukan sebagiannya. Baik. Ini ayat yang pertama. Wa ayatun fil ma'idah. Ayat yang kedua dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-53. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum sebagai pengganti, di mana Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Taib. Maka ayat ini akan menjelaskan kepada kita tentang siapa wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu kan orang yang Allah cintai. Bagaimana sifat mereka? Adillatin alal mu'minin. Yang pertama, mereka berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat wali-wali Allah. Mencintai kaum mu'minin, mengasihi kaum mu'minin. Yang kedua, a'izzatin alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Bukannya terbalik, berkasih sayang dengan orang-orang kafir dan membenci kaum mukminin. Kemudian yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Mereka senantiasa mengorbankan jiwa dan raga mereka di jalan Allah. Itu sifat para wali Allah. Kemudian yang keempat, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela ketika mereka taat kepada Allah. Ini namanya wali Allah. Jangan baru dicela sedikit sudah ketakutan, sudah malu, sudah sungkan untuk tampil dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bukan ciri wali Allah. Adapun wali Allah tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Baik. Wa ayatun fi Yunus. Demikian pula satu ayat dalam surat Yunus. Ya, yaitu pada ayat ke-62 sampai 63. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Subhanallah. Ayat yang penting sekali yang menjelaskan kepada kita tentang siapa wali Allah. Namun sebelumnya, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keutamaan wali Allah. Apa keutamaan mereka? Ada dua. Ya, tadi juga dibahas di mana? Masjid tadi, ya. Tetapi kurang tepat pembahasannya, tidak menukil ucapan-ucapan para ulama tentang makna ayat ini. Pertama, kata Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Yang kedua, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Apa maksud ayat ini? Ulama mufassirin menjelaskan, tidak takut maksudnya Allah hilangkan rasa takut mereka menghadapi kehidupan setelah mati. Itu maksudnya. Ya, ini penjelasan penting tadi, luput dari penceramah kita tadi. Baik. Ulama menjelaskan, maksudnya Allah hilangkan rasa takut mereka terhadap ketakutan-ketakutan yang ditimpa, yang menimpa manusia setelah kematian. Ini luar biasa, ya, rasa takut yang akan menimpa manusia setelah kematian. Mereka akan melihat azab yang sangat pedih, merasakannya, na'udzubillah. Tetapi bagi wali Allah, Allah hilangkan rasa takut tersebut, ya. Mari kita perhatikan dalam satu ayat bagaimana kondisi takutnya manusia ketika itu. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah, mereka akan dibuat saling mengenal pada hari kiamat. Saling mengenal. Yang dulu di dunia saling mengenal, di akhirat saling mengenal. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang pendosa itu menginginkan kalau saja dia bisa selamat dari azab pada hari itu dengan menjadikan anaknya sebagai tumbalnya. Perhatikan di dunia ini bagaimana cinta kita kepada anak kita. Ya, enggak usah bilang dia ahlu sunnah seorang salafi, orang awam pun, jangankan orang awam, orang musyrik, orang kafir pun begitu sayang kepada anaknya sendiri. Ya, kalau ada yang coba-coba mengganggu anaknya, maka nyawa akan jadi taruhannya untuk melindungi anaknya. Tapi keadaan malah terbalik. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Seorang mujrim, pendosa itu, dia menginginkan kalau saja dia bisa selamat dari azab Allah dan sebagai gantinya anaknya untuk dijadikan tumbal. Coba bayangkan bagaimana rasa takutnya. Anaknya sendiri yang di dunia dia rela berkorban apa saja untuk membela anaknya, tetapi di akhirat karena takutnya dengan azab Allah, dia ingin anaknya menjadi tumbal, menggantikan dia di neraka dan dia selamat. Hilang semua rasa sayang, rasa cinta kasih demi karena ketakutan terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibatihi wa akhi. Demikian pula istri dan saudaranya. Istrinya yang begitu cintai, saudaranya yang begitu dia sayangi, kalau boleh mereka saja yang diazab, saya selamat. Nauzubillah. Wa fasilatihi allati tuwi. Demikian pula kaumnya yang dulu membelanya, melindunginya ketika di dunia, kalau perlu mereka semuanya jadi tumbal. Bahkan kata Allah, wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Dan bahkan kalau perlu seluruh manusia di muka bumi dijadikan tumbal, kemudian dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa rasa takut. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla." Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan gurla, tidak beralas kaki, bertelanjang, ya, tidak ada pakaian sedikit pun yang kita pakai, dan tidak dikhitan, persis seperti kita diciptakan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan bersama-sama telanjang, mereka melihat satu dengan yang lainnya, apakah mereka tidak malu? Apa itu kata Aisyah radhiyallahu anha? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru a'zamu min dhalik. Perkara yang mereka hadapi lebih besar daripada itu. Maksudnya, untuk melihat orang di samping saja sudah enggak sempat, ya, karena saking takutnya, saking dahsyatnya apa yang mereka hadapi. Untuk peduli sama orang yang di samping sudah enggak sempat, mana bisa malu lagi? Baik, seperti itu. Maka di sini Allah kabarkan kepada kita keutamaan wali Allah, la khaufun alaihim, Allah hilangkan ketakutan itu dari mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Maksudnya tidak bersedih hati apa? Allah hilangkan kesedihannya terhadap istri, anak, kerabat-kerabatnya dan hartanya yang dia tinggalkan. Ya, enggak perlu dia sedih. Kalau saya mati, anak saya nanti makan apa? Ya, istri saya nanti bagaimana? Harta saya nanti bagaimana? Allah hilangkan kesedihannya karena dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan para ulama mufassirin. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa itu wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi sederhana. Untuk menjadi wali Allah enggak harus sudah bisa terbang lebih dulu atau kebal senjata tajam atau punya tenaga dalam, punya ilmu macam-macam ilmu kanuragan, enggak. justru itu tanda-tanda walinya setan. Ya, walinya setan. Adapun karamah, karamah mungkin saja Allah berikan kepada wali Allah, tetapi itu bukan syarat. Bukan syarat menjadi wali Allah harus memiliki karamah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan karamah di kalangan tabi'in lebih banyak daripada karamah di kalangan sahabat. Ya, padahal jelas sahabat sudah dijamin masuk surga, sahabat lebih beriman dibanding para tabi'in. Kok kenapa karamah lebih banyak pada generasi tabi'in? Sebab kadang-kadang karamah itu Allah berikan kepada seseorang untuk menguatkan imannya. Ya. Makanya para sahabat sudah enggak memerlukan karamah. Imannya sudah begitu kuat. Adapun para tabi'in, mereka tidak melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka Allah berikan banyak karamah, ya. Seperti karamah Abu Muslim Al-Khawlani, ya, dibakar dan tidak terbakar, dan karamah para tabi'in yang lainnya yang ma'ruf. Baik. Jadi orang yang diberikan karamah bisa jadi karena imannya lemah sehingga Allah berikan karamah supaya imannya lebih kuat. Iya. Oleh karena itu, orang yang Allah berikan karamah tidak kemudian muncul rasa kesombongan dalam dirinya sehingga dia menganggap dia lebih daripada yang lain, tidak. Iya. Jadi bukan syarat menjadi wali Allah harus memiliki karamah. Syaratnya mudah sekali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu, tidak ada seorang wali yang mengaku-ngaku wali. Ya. Tidak ada seorang wali yang mengaku-ngaku wali. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengetahui apakah ibadahnya, ketakwaannya diterima Allah atau tidak. Kan gitu. Enggak ada yang bisa mengklaim, memastikan demikian. Ya. Maka seorang wali yang sebetulnya, yang sebenarnya dia tidak mengaku-ngaku sebagai seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang mengaku-ngaku orang-orang yang Allah cintai itu adalah akhlak orang-orang Yahudi. Mengaku-ngaku orang yang paling Allah cintai, yang lain tidak. Baik. Kemudian kata Syekh, ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. Kemudian berubah keadaan. Pada kebanyakan orang yang mengaku berilmu, mengaku-ngaku saja berilmu, bahkan mengaku-ngaku bahwasannya mereka itu termasuk pemberi petunjuk kepada makhluk dan penjaga syariat. Menurut mereka, bahwasannya para wali Allah itu mesti meninggalkan ittiba kepada para rasul. Maksudnya apa di sini? Di sini Syekh menyinggung tentang orang-orang sufi, tarekat tasawuf yang tersesat. Ya. Wali, menurut mereka, kalau sudah mencapai derajat wali, posisinya sudah lebih tinggi dari Rasul. Ya. Sehingga dia tidak perlu ittiba kepada Rasul. Dia sudah sampai derajat hakikah, kata mereka. Bukan lagi syariat. Dan ini adalah pembagian yang bid'ah. Membagi agama jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu adalah mengada-ada di dalam agama, sesat, bahkan termasuk kekufuran. Iya, termasuk kekufuran, disepakati para ulama. Bagaimana bentuk kekufurannya? Menurut mereka, kalau dia sudah sampai derajat hakikat, dia tidak perlu lagi syariat. Artinya, tidak perlu lagi ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan orang sufi. Itulah namanya wali. Subhanallah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat-ayatnya tadi, wali itu adalah orang yang ittiba, wali itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang taat kepadanya, orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi menurut orang-orang sufi, yang namanya wali itu, dia sudah sampai derajat, tidak perlu lagi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu sholat, Gak perlu puasa, gak perlu zakat. Kenapa? Karena dia sudah sampai derajat hakikat. Yang melakukan itu, derajatnya baru syariat kata mereka. Ini adalah kekufuran. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Sehingga kalau mereka menganggap mereka sudah lepas dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti pengingkaran terhadap kerasulan beliau, pengingkaran terhadap Al-Quran, maka ini adalah kekufuran. Hati-hati ya, ini bukan bid'ah biasa. Membagi agama kepada syariat dan hakikat adalah kekufuran. Bukan sekedar bid'ah biasa, tetapi bid'ah kufriyah. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Maka mereka pun beranggapan barang siapa yang masih mengikuti para rasul bukan wali, bukan termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi karena kebodohan. Baik, kita masuk pada prinsip yang terakhir. Ini harusnya 3 pertemuan ya. Kita jamak jadi 1 pertemuan. Baik. Ini untuk pelajaran sebulan atau 2 bulan. 2 bulan berikut baru kita ketemu lagi. Al-aslu sadis, qala rahimahullah, prinsip yang keenam. Raddu syubhati allati wada'ah syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah. Bantahan terhadap syubhat. Syubhat itu kerancuan. Kerancuan di dalam akidah, dalam keyakinan, dalam pemikiran, sehingga membuat seseorang berpaling dari agama. Itu namanya syubhat. Bantahan terhadap syubhat yang dihembuskan oleh syaitan agar kita meninggalkan Al-Quran wa sunnah wa tiba'il ara wal ahwa al mutafarrika al mukhtalifah, dan mengikuti pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu yang berbeda-beda. Wa hiya anna al-Quran wa sunnah la ya'rifuha illa al mujtahid al mutlaq. Yaitu syubhat yang mengatakan bahwasannya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa diketahui oleh seorang mujtahid mutlak, kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Baik, ini syubhatnya. Bahwasannya maksud dari syubhat ini, kita enggak boleh belajar Al-Quran wa Sunnah, percuma kita belajar. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kita enggak bisa memahami, kata mereka. Yang bisa memahaminya hanya orang yang disebut mujtahid mutlak. Setelah itu mereka berikan definisi mujtahid mutlak. Siapa mereka? Kata beliau, wal mujtahid huwal mawsuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Dan yang dimaksud dengan mujtahid kata mereka adalah yang bersifat dengan sifat ini dan itu, memiliki kriteria ini dan itu, yaitu sifat-sifat yang mungkin saja tidak terdapat secara sempurna pada dua orang yang paling takwa, yang paling berilmu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi mustahil maksudnya punya mujtahid itu menurut mereka punya kriteria ini dan itu. Kalau dilihat kriterianya mustahil, Abu Bakar dan Umar saja mungkin enggak memiliki sifat sempurna seperti itu. Ya, ingat dulu dikatakan oleh sebagian orang di sini, katanya harus memiliki 16 penjuru mata ilmu. Ya? Siapa yang ingat itu? Zainuddin tidak ada ya? Baik. Ada yang di dekat masjid, masjid raya itu, masjid Al Munawar. Ya? Orang-orang situ. Ya? Katanya kalau mau berdakwah harus menguasai 16 penjuru mata ilmu. Ketika ditanya apa saja itu, dia pun tidak tahu apa saja itu. Baik. Jadi mereka letakkan sifat-sifat ini, ya, mujtahid ini harus begini, harus begitu, harus sudah hafal ini, harus sudah hafal itu, baru dia boleh belajar Al-Quran wa Sunnah. Akhirnya tidak ada lagi yang mau belajar Al-Quran wa Sunnah. Kenapa? Karena dia belum memenuhi syarat. Dan ini syubhat. Baik. Kemudian kata mereka, "Wa man talabal huda minhuma fa huwa imma zindikun wa imma majnun." Barang siapa yang mencari hidayah dari keduanya, yaitu dari Al-Qur'an was Sunnah, maka dia adalah seorang zindik, seorang yang sesat atau seorang yang gila. Li ajli su'ubati fahmihima, karena sulitnya memahami keduanya. Maka kata Syekh, "Fa subhanallahi wa bihamdih." Subhanallah dan segala puji bagi Allah, baginya. Kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadran, khalqan wa amran. Berapa banyak Allah telah menjelaskan baik secara syar'i maupun secara kenyataan. Fi raddi hadhihi syubha al-mal'una min wujuhin syatta, dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai macam bentuknya. Balagat ila haddid daruriyatil amma, yang mencapai apa namanya perkara yang sangat penting sekali untuk diketahui, tidak bisa tidak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Kata Allah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah hak ucapan atas mereka, atas kebanyakan mereka, yakni keputusan Allah atas kebanyakan mereka, maka mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqani fa hum muqmahun. Sesungguhnya kami telah meletakkan pada bahu-bahu mereka apa namanya belenggu-belenggu sampai ke dagu-dagu mereka sehingga mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka juga ada penghalang, lalu kami butakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maksudnya apa ayat-ayat ini? Maksudnya adalah Allah telah menyesatkan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Maksudnya di sini, orang yang tidak bisa memahami Al-Quran wa Sunnah karena mereka berpaling darinya, sehingga Allah sesatkan mereka. Allah tutup hidayah bagi mereka sehingga Allah butakan mereka, tidak bisa melihat lagi. Sampai kata Allah, wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, engkau berikan peringatan atau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Inilah keadaannya kalau tidak mau belajar Al-Qur'an was Sunnah. Innamatunziru manittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. Hanyalah engkau memberikan peringatan bagi siapa yang mau mengikuti az-zikir, yakni mengikuti wahyu, dan dia takut kepada Allah dalam keadaan dia tidak melihat Allah. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan pengampunan dan pahala yang mulia. Surat Yasin ayat ke-7 sampai ke-11. Maksud surat Yasin di sini, hakikatnya orang yang tidak bisa memahami Al-Quran wa Sunnah bukan karena dia tidak bisa memahami, tetapi karena dia tidak mau belajar. Dia berpaling dari ayat-ayat Allah sehingga Allah pun menutup hatinya. Baik. Adapun kalau seseorang itu mau belajar, maka sungguh Allah telah memberikan kemudahan kepada kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an sebagai zikir, siapa yang mau mengambil pelajaran? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Jadi enggak ada yang sulit. Hanya mereka yang menyulitkan diri. Sebagai contoh betapa mudahnya memahami Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Apa yang sulit memahami ayat ini? Perintah ibadah dan larangan syirik. Demikian pula firman Allah, wa la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Apa yang sulit memahami ayat ini? Ya, jangan mendekati zina, jangan berbuat zina, jangan melakukan hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Kemudian firman Allah, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Apa yang sulit? Diharamkan atas kalian minum khamar, diharamkan atas kalian makan daging babi. Apa yang sulit? Mudah sekali. Ya, daging babi haram, khamar haram, bangkai haram. Selesai. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, menjaga, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka, tidak melihat kepada wanita yang tidak halal bagi mereka, dan hendaklah menjaga kemaluan mereka. Apa yang sulit? Mudah. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu mudah dipahami. Meskipun memang ada ayat-ayat tertentu yang tidak dipahami oleh semua orang, tapi Allah berikan solusi. Allah berikan solusi. Apa solusinya? Bertanya kepada para ulama. Ya. Kalau kita tidak tahu, gampang saja. Bertanya kepada orang yang tahu, kepada para ulama. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Tidak boleh beralasan karena sulit, susah dipahami. Sebab seseorang itu kalau dia berusaha, Allah akan bukakan baginya jalan-jalan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah akan berikan kemudahan baginya. Baik. Walhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan al-usul sittah. Di bagian akhir Syekh mengatakan, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman katsiran ila yaumiddin. Ditutup dengan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhol. Baik. Yang pertama, hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajru khamsina minkum, bahwasanya akan datang suatu hari setelah para sahabat, di mana orang-orang yang berpegang kepada sunnah, kepada amalan yang saleh, dia akan mendapatkan pahala seperti 50 dari kalian. Pahalanya apa? 50 kali lipat pahala para sahabat. Iya. Ini keutamaan berpegang teguh dengan sunnah di masa setelah para sahabat. Ketika kebid'ahan bermunculan, ketika sunnah terasing, maka Allah berikan suatu konsekuensi yang besar. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa kejayaan Islam, di masa para khulafaur rasyidin, kalau orang berbuat bid'ah, dia yang akan terasing. Bukan hanya terasing, dihukum berat. Ya, di masa Umar ada namanya Abdullah bin Sabiq yang berbicara tentang mutasyabihul Quran, ya. Dia memunculkan bid'ah. Apa yang dilakukan Umar terhadapnya? Dipukul dengan pelepah kurma sampai kepalanya berdarah-darah. Dan dia mengatakan, cukup, sudah hilang syubhat yang ada di kepalaku. Ya. Setelah itu, Umar berikan ketetapan, jangan mendekati orang ini. Jadi setiap dia datang, mereka kemudian berteriak, ingat peringatan Amirul Mukminin, dia pun dijauhi. Sampai dikabarkan kepada Umar, dia sudah betul-betul taubat, baru Umar mengatakan, kalau begitu sudah boleh bergaul dengan dia. Jadi itu kondisinya orang yang berbuat bid'ah. Tapi di zaman ini malah terbalik, ya. Yang menegakkan sunnah dianggap terasing. Oleh sebab itu wajar kalau pahalanya dilipat gandakan. Baik. Dari sisi ini kita lebih baik dari para sahabat. Namun tentunya tidak dari semua sisi. Dari semua sisi yang lainnya dan sisi yang banyak, tentunya para sahabat jauh lebih baik daripada kita. Tapi dari sisi ini, kata para ulama, umat setelah para sahabat lebih baik mendapatkan pahala 50 kali para sahabat yang mengamalkan amalan yang sama. Iya, demikian makna hadis tersebut. Baik. Adapun apa yang seharusnya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu yang baru mau belajar. Yang pertama, pelajari baca Quran terlebih dahulu. Iya. pelajari tajwid yang benar, ya. Kemudian setelah itu bisa berjalan bersama antara menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab yang dasar, kemudian mempelajari akidah dan ibadah sehari-hari serta akhlak. Itu lima, ya. Antara menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, mempelajari akidah, demikian pula ibadah sehari-hari yang diperlukan, demikian pula mempelajari adab-adab yang mulia. Ini lima pelajaran penting bagi para pemula, ya, dalam menuntut ilmu. Baik, kalau bisa berjalan bersama itu yang terbaik. Baik. Demikian wallahu a'lam. Nah, makanya yang tadi hadis yang tidak membahayakan mereka, maksudnya Allah akan senantiasa melindungi mereka. Allah senantiasa melindungi mereka. Baik. Dalam segala macam bentuk bahaya, baik secara fisik maupun bahaya yang sifatnya kesesatan, ya, tidak akan bisa mereka disesatkan kalau mereka terus berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Seperti itu, ya. Maksudnya apa antum yang tentang teroris? Iya, maksudnya yang mereka itu selalu dalam bahaya. Artinya mereka itu binasa setiap generasi. Apakah itu juga termasuk bahaya? Oh ya, jelas, ya. Itu jelas. Bahaya yang akan menimpa seseorang bisa jadi bahaya fisik dan bisa jadi bahaya kesesatan. Dan yang paling besar adalah bahaya kesesatan. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua azab yang akan ditimpakan kepada orang yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Di sini kata para ulama, orang yang menyelisihi Rasul mendapatkan dua azab. Yang pertama, azab berupa fitnah, dan yang kedua, azab berupa azab. Yang pertama azab terhadap hatinya, yang kedua azab terhadap badannya. Ya. Azab terhadap hatinya apa? Kesesatan. Fitnah itu maksudnya adalah kesesatan. Dan puncaknya adalah kesyirikan. Kemudian mendapatkan azab pada badannya. Ya. Jadi, ini dua kemudaratan yang mungkin akan ditimpakan kepada orang yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Persis seperti yang menimpa teroris Khawarij. Ya. Sudah sesat, dibantai pula, ya, oleh pemerintah. Baik. Jadi rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia dan akhirat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ditimpa musibah dalam bentuk fisik, dibunuh itu, ya, kaitannya dengan itu termasuk ujian, ya. Termasuk ujian bagi mereka. Dan mungkin kita memandang itu adalah sesuatu yang jelek, tetapi hakikatnya dia adalah kebaikan. Ini termasuk jihad, termasuk kategori jihad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kepalanya berdarah pada perang Uhud, gigi beliau patah, ya. Itu termasuk kategori ujian dan cobaan. Ya, harus sabar menghadapi hal tersebut. Ya. Oleh karena itu, bahaya yang paling besar yang menimpa seseorang adalah bahaya kesesatan. Makanya dalam ayat tadi, antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, disebutkan pertama azab Allah berupa kesesatan, baru kemudian azab Allah pada badan, menunjukkan yang pertama ini lebih berbahaya. Ya, kalau orang tidak sabar maka dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagian dari ujian dan cobaan, harus sabar menghadapinya. Allah akan berikan keteguhan hati. Siapa yang bersabar menghadapinya, Allah berikan keteguhan hati. Artinya apa? Meskipun fisiknya sudah susah menghadapi itu semua, tidak ada bahaya baginya. Tidak ada bahaya baginya, tetap Allah berikan keteguhan hati kepadanya. Ya. Tapi kalau dia disiksa dalam keadaan dia kemudian berpaling, maka dia akan mendapatkan azab yang lebih besar, yaitu kesesatan. Dan kelak mendapatkan adab Allah yang lebih keras. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang pertama, apakah memang betul bahwa selaku bid'ah itu cukup kita membenci apa sifat bid'ahnya? Baik. Yang pertama tentang apa tadi? Yang selaku bid'ah itu. Oh iya. Manusia itu terbagi tiga dalam hal kita mencintai mereka. Yang pertama, orang yang kita cintai sepenuhnya, tidak boleh ada kebencian terhadap mereka. Siapa mereka? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, para ulama dan para pengikut-pengikut mereka dengan baik, yaitu ahlus sunnah. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh cinta kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah, kaum musyrikin. Kemudian yang ketiga, ada orang yang kita cinta di satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Siapa mereka? Itulah para pelaku bid'ah, para pelaku dosa-dosa besar. Ya, jadi tidak benar membedakan yang dibenci perbuatannya, orangnya tidak dibenci. Ya, sudah pasti orangnya mesti dibenci. Iya. Baik. Kalau perbuatannya memang otomatis sudah kita benci, walaupun tidak ada yang melakukannya, kan gitu. Ya. Enggak ada yang melakukannya pun tetap kita benci perbuatannya. Jadi hukum bagi para pelaku bid'ah dan para pelaku dosa besar, kita benci di satu sisi, ya. Kita benci dia di satu sisi dan kita cinta di sisi yang lain. Kenapa kita benci? Karena kemaksiatannya, karena bid'ahnya. Kenapa mesti harus kita cinta? Karena dia masih mukmin. Ya, karena dia masih muslim. Demikian. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, seorang pencuri kita potong tangannya, tapi karena dia masih muslim, kalau dia butuh kita kasih dari Baitul Mal. Iya. Itu perrealisasian cinta di satu sisi dan benci dari sisi yang lain. Itu tiga macam manusia. Baik. Antum polisi. Iya. Polisi yang mengurus surat kehilangan, seperti kehilangan surat pegadaian. Baik. Bentuk ta'awun yang diharamkan kalau sifatnya memudahkan dia dalam melakukan transaksi. Iya. Tetapi kalau kita lihat di sini surat gadainya hilang, ini sifatnya bukan lagi transaksi karena transaksinya sudah ada, kan gitu ya? Transaksinya sudah berlalu. Iya. Tinggal dia mungkin mau ngambil haknya, yaitu barang gadaiannya dan dia mau melunasi. Maka sepertinya tidak mengapa insyaallah taala, ya. Kecuali dia baru datang mau transaksi minta surat keterangan kelakuan baik misalkan dari kepolisian. Kenapa? Untuk keperluan mau pinjam uang di bank. Nah, itu kan belum terjadi transaksi. Dengan adanya rekomendasi dari polisi ini misalkan ya, dengan adanya rekomendasi dari polisi berarti memberikan kemudahan. Iya. Kalau seperti tadi, insya Allah tidak termasuk dalam kategori ta'awun, insya Allah ta'ala. Seperti itu, wallahu alam. Ya, ini dan itu bagus kesempatan antum memberikan nasihat. Ya, habis ini nggak usah lagi ya. Ya tergantung. Kalau itu sudah menjadi ketentuan di kepolisian, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu kan nggak dikasihkan ke antum kan uangnya, ya? Hah? Iya, masuk di kas negara, nggak apa-apa. Siapa Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dan Abdurrahman bin Saleh As-Sahim? Apakah ulama Ahlus Sunnah? Yang pertama termasuk ulama Ahlus Sunnah, termasuk murid Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Adapun yang kedua ana belum kenal. Yang kedua ana belum kenal ya. Yang pertama termasuk murid senior Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, penulis Hisnul Muslim ya. Yang termasuk murid senior Syekh bin Bas. Taib. Beliau profesor doktor ya, di Jamiah Muhammad bin Saud di Riyadh. Tolong sebutkan secara ringkas biografi Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh Ubaid Al-Jabiri termasuk murid Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, dan termasuk murid yang sangat menonjol dan dipuji oleh Syekh bin Bas. Demikian pula para ulama di masa ini memuji beliau, termasuk Syekh Rabi, Syekh Saleh Al-Fauzan, dan para ulama besar di masa ini memuji keilmuan Syekh Ubaid Al-Jabiri dan keteguhan beliau di dalam berpegang kepada manhaj yang hak. Dan kita di Madinah, ketika di sana termasuk mendengarkan dari para tulab yang ada di Madinah, Syekh Ubaid Al-Jabiri termasuk ulama yang disegani para ulama di Madinah dan para penuntut ilmu karena keilmuan beliau. Iya, karena keilmuan beliau. Taib. Beliau salah seorang murid Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Taib. Dan juga pernah mengajar di Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam Madinah. Ya. Beliau dulu, ya, sebelum pensiun, pernah mengajar di situ. Sekarang sudah tua, sudah pensiun, tidak mengajar lagi di Jami'ah. Namun beliau punya beberapa majelis di kota Madinah, termasuk di Masjid Nabawi. Beliau terakhir sekitar 4 tahun yang lalu, beliau masih mengajar di program Banat, ya, program pendidikan putri yang ada di Masjid Nabawi. Ya, demikian wallahu alam. Intinya beliau adalah termasuk ulama Ahlus Sunnah, termasuk ulama besar. Pertama, apabila seseorang terjatuh dalam sebuah maksiat, kemudian setelah itu dia bertobat sesuai dengan cara-cara tobat, tetapi di kemudian hari dia masih terjatuh dalam dosa tersebut, apakah ini menunjukkan tobatnya yang tidak benar atau bagaimana? Kemudian, yeah, apakah seseorang yang sudah benar-benar bertobat itu dia tidak terjatuh lagi dalam? Baik. Perkara ini pernah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasannya orang yang sudah benar-benar bertobat maka tidak menutup kemungkinan dia akan terjatuh lagi ke dalam maksiat yang sama. Ya. Walaupun dia sudah benar-benar bertobat. Kenapa? Karena dia masih manusia biasa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kalian melakukan keburukan, segera diikuti dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Maksudnya perbuatan baik di sini apa? Taubat. Jadi kalau misalkan seseorang sudah betul-betul taubat dan di kemudian hari dia masih melakukan dosa yang sama, maka solusinya tinggal dia bertobat lagi, ya, tinggal dia bertobat lagi dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Kalau dia terjatuh lagi bagaimana? Sama, tobat lagi, ya, tobat lagi. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan, itu dijauhi. Itu dijauhi. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tapi kata Allah jangan mendekati zina. Maksudnya apa? Jangan mendekati atau jangan melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Iya. Ya, misalkan dia dulu perokok, iya, sudah bertobat, jangan berteman lagi dengan para perokok, jangan bergaul dengan mereka. Kalau masih berteman dengan mereka, suatu saat ditawari mungkin terpengaruh. Seperti itu. Itu yang harus dijauhi, hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa tersebut. Wallahu a'lam. Fadhal. Dan banyak masalah fenomena. Kalau kita diminta untuk mengamankan perusahaan-perusahaan yang mengandung riba seperti bank atau pegadaian, niat kita ke sana untuk mengamankan kejadian-kejadian kriminalnya saja, masalah riba yaitu urusan mereka. Apakah kita bisa memisahkan ini? Iya. Apa ini ada keterkaitan? Okay. Yang pertama, kalau bisa dihindari, lebih baik dihindari. Kalau bisa diminta tugas di tempat lain, itu yang harus dilakukan. Ya. Yang kedua, kalau memang tidak bisa sama sekali, harus ya bertugas di situ, maka niatkan saja untuk menjaga kaum muslimin, ya, bukan untuk membantu transaksi mereka. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau penamanan seperti ini, sama seperti itu, antum niatkan saja menjaga kaum muslimin yang lewat di situ, ya, bukan mengamankan gereja mereka, ya, gitu aja, insyaallah taala, niatkan saja seperti itu. Biasanya kalau ada rekan yang meninggal, biasanya ada upacara pemakaman. Upacara pemakaman itu, jangankan orang kafir, orang muslim pun tidak ada upacara-upacara seperti itu. Itu termasuk kategori bid'ah, mengada-ada dalam agama. Tidak apa-apa antum bikin alasan, ya. Tapi sifatnya itu istilahnya tauriyah, ya. Istilahnya tauriyah, antum bermaksud lain, dia memahami lain, ya. Antum katakan sakit, maksudnya sakit iya, sakit hati. Sementara dia pahami sakit fisik, seperti itu tidak apa-apa. Iya, makanya nasihat saya untuk menjadi Kapolres atau Kapolda. Baik. Antum berdakwah, ajak satu persatu teman-teman antum. Ya, masa jamaah tabligh saja bisa. Dia berdakwah kepada kebatilan, tapi karena dia rajin, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Orang yang berdakwah kepada al-haq mestinya jangan kalah gitu, ya, jangan kalah. Dan berdakwah nggak harus kita ngomong langsung. Mungkin antum punya artikel-artikel, buku-buku, ceramah-ceramah, ya. Dikasih aja, dikasih hadiah. Mudah-mudahan mereka bisa baca-baca, bisa dengerin. Atau kalau ada majelis ilmu, diajak, ya, diajak teman-teman menghadiri majelis ilmu. Baik. Tetangga saya di rumah orang muslim, tapi dia kelihatan dia sering mengganggu hubungannya. Apakah boleh saya beracun? Hukum. Hukum membunuh binatang yang berbahaya boleh, ya. Hukum membunuh binatang yang berbahaya dibolehkan. Tidak apa-apa dibunuh, ya. Tetapi melihat kepada maslahat dan mudarat. Nanti antum rajo, antum dipenjara lagi, ya. Jadi lebih bagus kalau saran saya laporin aja, ya. Karena memang peraturan pemerintah tidak boleh memelihara hewan yang bisa membahayakan atau mengganggu tetangga. Jangan kan membahayakan, mengganggu suaranya aja sudah enggak boleh. Ya. Kalau bisa laporin aja, ya. laporin aja dulu. Baik. Lapor ke pemerintah di situ, Pak Lurah. Ya lapor ke ini, Pak Lurah, Pak RT dulu, Pak Lurah, laporin. Itu tidak boleh, itu melanggar peraturan pemerintah. Jangankan suaranya, baunya saja tidak boleh. Itu dalam peraturan pemerintah tidak boleh. Seharusnya kita bayar zakat di sekitar tempat kita tinggal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqaraihim." Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Yakni di kalangan mereka, ya, di lokasi tempat dia tinggal, ya. Itu yang harusnya. Kecuali ada kebutuhan yang lebih mendesak. Ya, misalnya di tempat yang lain terjadi kelaparan, ya. Atau orang-orang di sekitar kita sudah kaya semua, tidak berhak menerima zakat, tidak apa-apa di tempat lain, ya, seperti itu. Jangan sampai zakatnya ada juga kan zakat mal, ini tidak tersalurkan ke masyarakat karena kebiasaan orang di Ternate sini nanti besok mau lebaran baru. Ya tidak apa-apa. Kalau ada kekhawatiran seperti itu tidak apa-apa. Saat problem dengan citra ini, mau balik ke Ilan untuk orang miskin saya. Iya, fakir miskin. Nah kan di sini kan, kong kita melihat orang miskin, kong kategori miskin, kong bingung lagi. Kadang orang miskin itu. Ini, Ustaz, ada pegawai misalnya kan. Nah, ini kan jelirnya kan kalau pegawai itu di sini kan mampu. Iya. Jadi kenyataannya kan banyak pegawai yang bawa utang-utang. Boleh tetap ngasih pada orang. Tidak apa-apa, selama dia kategori miskin. Itu masuk kategori miskin. Orang miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan atau memiliki harta, tetapi belum mencukupinya. Itu kategori miskin. Adapun orang fakir, kondisinya lebih lebih miskin lagi, tidak punya sama sekali gitu. Itu kategori orang miskin. Jadi tidak apa-apa kalau dikasih ke dia, walaupun zahirnya kelihatan dia. Kamu kasih pedoman, tapi kamu kasih orang lagi rumpunya. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa juga. Oh, ya mereka juga kasih rumpunya. Iya. Mereka kalau kasih. Iya, tidak apa-apa. Tadi kan sudah kita bahas, ada orang tadinya miskin, ya, orang tadinya miskin atau fakir, tidak punya harta sama sekali. Tiba-tiba ada yang kasih dia zakat sehingga dia punya kelebihan makanan di malam dan siang hari Idul Fitri, maka dia juga terkena kewajiban, ya, paham ya, dia juga terkena kewajiban itu. Misalkan satu orang fakir, baik, dia tidak punya apa-apa, tiba-tiba ada yang kasih beras 6 kilo, ya, berarti dia ada kelebihan, dia harus keluarkan yang 3 kilonya untuk zakat fitrah bagi dirinya. Seperti itu. Kalau antara pegelo dan jalela itu bisa kan? Apa itu? Itu kalau kita di pegelo kasih ke yang jalela. Ya seperti tadi, harusnya dikasihkan di tobelo di sekitar kita gitu. Ya. Kan di situ ada hikmah jelas ya. Di antaranya menguatkan persaudaraan. Ya, sehari-hari kita ketemu dia yang miskin. Masa zakat kita nggak dikasih ke dia? Justru dikasih ke orang lain. Ya. Berdasarkan hadis tadi, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqaraihim, itu diberikan kepada orang di sekitar kita gitu. Ya. Nah, hikmahnya besar, menguatkan tali persaudaraan antara si kaya dan si miskin yang ada di situ. Gitu. Kalau keluarga, masih keluarga yang tidak, apa namanya, berbeda daerah begitu, tapi ada keluarga kita yang masih miskin juga. Mana yang lebih utama, kenapa di tetangga sebagai itu atau di luar daerah itu? Keluarga dia punya dua hak ya. Keluarga dia punya dua hak. Hak sebagai orang fakir dan hak sebagai kerabat. Jadi dia yang lebih didahulukan. Karena dia punya dua hak. Baik. bukan saya kan punya nenek saya, jadi saya kirim saja uangnya, saya titip keluar dari sana untuk belikan makanan. Ya, tidak apa-apa, seperti itu. Ya, kalau bisa dibagi-bagi aja. Bisa, bisa. Gak apa-apa, bisa. Kalau bisa dibagi-bagi aja. Antum kan zakat bukan hanya untuk antum, untuk istri juga kan, ya, untuk anak-anak. Ya dibagi aja, sebagian di sini, sebagian di sana. Dikasih ntar karung, ntar karung, ntar karung. Atau ditambahkan dengan sedekah, tidak apa-apa, tambahkan dengan sedekah biasa. Jadi sebetulnya yang begini, kalau masih bisa dibagi-bagi ya nggak perlu dipermasalahkan harus di sini harus di sana, ya dua-duanya aja. Gitu. Tapi intinya zakatnya sah. Kalaupun dia tidak bagikan di sekitar rumahnya, dibagikan daerah lain, zakatnya sah. Cuman dari sisi keafdolannya gitu. Dari sisi keafdolannya aja yang berkurang. Kalau soal sah dan tidak sah, zakatnya sah. Apa balik? Dengan kita. Apakah kita menghadiri, atau kita menolak secara kita berusaha dengan berbagai kesimpulan? Ya, tolak aja. Katakan aja itu bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Nah, bilang aja. Itu bagian dari dakwah insyaallah. Tapi kita cukupkan dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.